Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Insyaallah kita akan menyelesaikan pembacaan kitab fatwa-fatwa tentang puasa yang dikarang oleh Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan. Salat malam sunnah bukanlah wajib. Pertanyaan yang ke-48, ya, sudah kita jelaskan, kita tidak membaca Arabnya tapi langsung membaca dengan terjemahannya dikarenakan waktu kita yang singkat. Pertanyaan yang ke-48, apakah hukum dari sholat malam itu adalah wajib? Jawabannya, sesungguhnya sholat malam itu bukanlah wajib, akan tetapi disyariatkan bagi kita, maka berpuasa itu hukumnya wajib. Adapun sholat malam hukumnya adalah sunnah. Kita lanjutkan permasalahan-permasalahan, ya, dari permasalahan-permasalahan cabang dari permasalahan puasa. Penentuan waktu dengan kalender, ya, maksudnya penentuan waktu, ya, berbuka dengan waktu berhenti atau waktu menahan dari makan. Pertanyaan yang ke-49, apakah seseorang bisa beramal dengan penentuan waktu yang menggunakan kalender untuk menahan dari makan, maksudnya berhenti, ya, ini maksudnya waktu fajar ataupun berbuka. Ini berbuka dari puasa tadi di dalam bulan Ramadan. Jawabannya, kata Syekh, bagaimanapun keadaannya, maka meneliti waktu fajar dan meneliti waktu terbenamnya matahari ini lebih selamat. Ya. Akan tetapi ketika diambil penentuan waktu, ya, dengan kalender tadi maksudnya, untuk menentukan telah terbitnya waktu fajar, ini waktu kita berhenti makan dan berhenti dari makan dan minum, dari setelah penentuan waktu yang menggunakan sistem kalender tadi, ini nampaknya bahwasanya penentuan waktu tersebut ini lebih mendahului dari terbitnya fajar yang sebenarnya. Ya, dari terbit fajar pada praktek yang sebenarnya, ya, penentuan waktu dengan sistem kalender tadi, maka penentuan waktu dengan sistem kalender tadi, maka ini hanya ditentukan untuk mencari lebih selamatnya saja, atau dalam keadaan untuk berhati-hati. Kemudian dilanjutkan, memberikan makanan bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Pertanyaan yang ke-50, apa tata cara memberi makan, ya, bagi hak seorang yang tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan? Jawabannya, tata caranya, bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa Ramadan dan dia hanya tinggal atau berdiam saja sampai, ya, telah berakhir 10 dari hari bulan Ramadan, kemudian dia setelah itu membeli beras, ya tahu, dia setelah itu membeli 10 kg beras yang baik lagi bagus, kemudian dia memberikannya kepada ahlul bait yang fakir, ya, kepada keluarga yang fakir. Kemudian jika telah lewat lagi 10 hari yang kedua, maka dia lakukan sebagaimana yang seperti disebutkan. Dan jika telah berlalu pula 10 hari yang terakhir atau 10 hari yang ketiga, maka dilakukan sebagaimana yang dilakukan di atas. Ya, ini disebutkan oleh para ulama. Jadi disebutkan oleh para ulama boleh dia memberikan waktu, ya, setiap harinya ataupun ya 30 dengan 30 hari. Ya. Adapun kata Syekh Shalih Fauzan, dia boleh memberikan makanan sebelum bulan Ramadan, tapi dengan syarat, kata Syekh Shalih Fauzan, dengan syarat, ya, dia benar-benar tidak mampu sama sekali, dipastikan bahwasanya dia memang tidak mampu sama sekali untuk berpuasa. Ya, seperti orang koma. Ya. Maka sudah dipastikan, ya, oleh orang koma atau yang seterusnya ini, mereka tidak akan mampu lagi berpuasa dan seterusnya. Maka ketika dia sudah bisa dipastikan, kata Syekh Fauzan, boleh dia membayarnya di awal waktu, ya, atau dia membayar sebagaimana yang ditentukan oleh Syekh Ahmad Ibn Yahya Najmi. Ini setiap 10 hari sekali. 10 hari pertama dia belikan 1 kg beras. Dan sudah kita jelaskan, ya, bahwasanya boleh juga dia bah memberikan makanan yang sudah bah sudah masak atau sudah jadi. Tapi kata para ulama, kata jumhur para ulama, makanan yang belum jadi ini lebih bermanfaat, dikarenakan bisa diambil manfaatnya dengan dijual oleh orang yang diberikan tadi, ataupun dia bisa mengambil manfaat dengan dimakan makanan tadi dengan dimasaknya. Berbeda halnya dengan masakan yang sudah jadi. Kemudian lanjutkan puasanya orang yang junub. Ya. Pertanyaan yang ke-51, apa hukum orang yang tidur dalam keadaan dia junub? Kemudian, ya, diazankanlah waktu salat atau datanglah azan waktu salat dan dia dalam keadaan tetap saja dalam keadaan tidurnya. Jawabannya, puasanya itu sah dan wajib baginya untuk mandi. Ya, sebagaimana disebutkan juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau junub, ya. Bahwasanya beliau junub dan azan telah tiba. Kemudian beliau mandi setelah itu dan beliau meneruskan puasanya. Kemudian yang selanjutnya, sengaja berbuka di bulan Ramadan dengan tanpa uzur syar'i, ya, atau dengan tanpa uzur. Pertanyaan yang ke-52, apa hukum orang yang makan dan minum secara sengaja di bulan Ramadan dalam keadaan dia ini adalah orang yang sehat lagi orang yang tidak dalam keadaan sakit, dan apa yang akibat diambilnya, atau ini apa hukumannya? Jawabannya, tidak boleh, ya, bagi dia untuk bersengaja, atau bagi seorang manusia untuk bersengaja makan dan minum di tengah hari bulan Ramadan dalam keadaan dia itu sehat. Dan wajib baginya untuk berpuasa, ya, atau wajib baginya untuk menahannya dari satu sisi, dan wajib baginya untuk mengganti pada hari yang lain pada sisi yang lainnya, atau ditinjau dari sisi atau hukum yang lainnya. Kemudian dilanjutkan, ya, menahan dari perkara-perkara yang membatalkan di bulan Ramadan. Pertanyaan yang ke-53, seseorang masuk di bulan Ramadan dan dia tidak mengetahui, ya, bahwasanya bulan Ramadan tadi telah masuk kecuali pada awal siang harinya, maka apa yang dilakukannya atau apa yang menjadi hukumnya? Jawabannya, bagaimanapun keadaannya, maka seperti hal ini sepantasnya dia hendaknya menahan atau berhenti makannya, atau menahan berhenti dari makannya setelah dia mengetahui bahwasanya dia telah berada di bulan Ramadan, dan sudah sepantasnya dia mengganti dari perkara ini pada hari yang lainnya. Kemudian dilanjutkan, ya, orang yang mimpi basah dengan mengeluarkan airnya diwajibkan baginya untuk mandi. Pertanyaan yang ke-54, para ulama saling berselisih dalam permasalahan mimpi basah. Di antara mereka ada yang mewajibkan baginya untuk mandi, ya. Dan di antara mereka ada yang tidak mewajibkan baginya untuk mandi, ya. Maka bagaimana hukum badannya? Jazakallah khair, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasmu kebaikan. Jawabannya, mimpi basah yang wajib padanya mandi, ya, maka itu tatkala keluar, ya, atau keluar airnya, ya, atau keluar cairan dari manusia tadi, maka wajib baginya untuk mandi. Adapun jikalau dia mimpi basah dan dia tidak mengeluarkan air, ya, tidak ada keluar padanya sesuatu pun, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma', ya, bahwasanya air itu, ya, mandi itu disebabkan karena keluarnya air. Jadi mandi wajib itu disebabkan karena keluarnya air, ya. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya hadis ini, ya, telah dihapuskan hukumnya dari satu sisi. Akan tetapi hukumnya tadi tetap berlaku pada satu sisi yang lain, ya. Yaitu dia dihapuskan, ya, hukumnya pada sisi ketika orang tadi bersetubuh atau jima. Ini jikalau, ya, jikalau dia mandi, ya, dari perbuatan jima, maka tidak dipersyaratkan baginya keluar airnya, ya. Maka tatkala bertemunya dua khitan, ya, dan keduanya saling memasukkan, maka wajib baginya mandi. Akan tetapi dari sisi yang lainnya, orang yang mimpi basah, ya, jikalau dia mimpi basah, tatkala itu, ya, ketika mimpi basahnya tadi, ya, bisa jadi dia itu, ya, mengeluarkan airnya, maka wajib baginya mandi. Atau bisa juga dia tidak keluar mandi, tidak keluar airnya, maka tidak wajib baginya mandi, ya. Jadi hadis ini hadis yang mansukh dari sisi jima saja, ya, dihapuskan dari hukumnya jima. Adapun mimpi basah, ya, kalau dia keluar airnya, ya, maka dia wajib mandi, ya. Adapun jima, ya, kalau sudah masuk, ya, dua khitan tadi, ya, khitannya wanita dan perempuan, maka walaupun tidak keluar airnya, maka hadis tadi telah dihapuskan dengan hadis yang lainnya bahwasanya wajabal ghusul. Ya, dalam riwayat lain wajabal ghusul, maka wajib baginya untuk mandi wajib. Kemudian yang selanjutnya, ya, keluarnya madzi, ya, tidak membatalkan puasanya atau tidak merusak puasanya. Pertanyaan yang ke-55, ya, seorang laki-laki, ya, dia bermain dengan istrinya, kemudian dalam keadaan dia berpuasa di siang Ramadan, kemudian dan keluarlah darinya madzi, air madzi. Apakah puasanya itu sah dikarenakan diketahui bahwasanya, ya, dia belum menyetubuhi istrinya tadi? Jawabannya, keluarnya madzi ini tidaklah membatalkan puasanya, hanya saja batalnya puasa kalau keluarnya mani. Maka kalau seorang laki-laki atau perempuan keluar maninya, maka wajib baginya untuk mengganti pada hari yang lainnya. Adapun madzi, ya, adapun madzi, maka, ya, ini adalah, ya, air yang keluar dari laki-laki dan perempuan, air yang keluar dari laki-laki dan perempuan juga, maka pada yang demikian tadi, ya, tidaklah kita mampu untuk mengatakan bahwasanya pada keluar madi ini wajib baginya untuk mengganti di hari yang lainnya. Tadi ini juga kita garis bawahi bahwasanya telah berselisih para ulama. Ya. Kalau seorang orang bermain dengan istrinya, ya, selama dia tidak, ya, terjadi, ya, hubungan jima, maka kata para sebagian para ulama, walaupun dia keluar maninya, ya, ini dikuatkan oleh pendapat Syekh Muqbil dan juga Syekh Al-Albani, walaupun dia keluar maninya, maka tidak membatalkan puasanya. Ya. Tetapi puasanya batal dikarenakan jima tadi. Tapi, ya, untuk seorang sepantasnya berhati-hati, ya, dikarenakan para ulama juga berselisih bahwasanya kalau keluar mani, ya, dikarenakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yad'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, ya, aku akan mengganjar puasanya langsung kata Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan apa? Dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, dan terakhir apa? Dia meninggalkan syahwatnya karenaku. Oleh karenanya berhati-hatilah seorang ketika dia bermain-main dengan istrinya. Dan barang siapa yang dia mau mani, ya, maka tidak ada celaan baginya. Karena ulama khilaf dalam ini, ya. Dan barang siapa yang dia juga, ya, takut untuk bermain-main istrinya, maka tidak ada celaan bagi ulama. Dikarenakan para ulama juga menyebutkan, barang siapa yang dia tidak memiliki irbah, tidak mampu menahan irbahnya, tidak mampu menahan syahwatnya, maka jangan lakukan untuk bermain-main dengan istrinya di tengah hari bulan Ramadan. Kemudian kita lanjutkan, ya. Keluarnya madi dan wadi, ya, bagi orang yang berpuasa. Pertanyaan yang ke-56, apakah madi dan wadi ini membatalkan puasa atau tidak? Jawabannya tidak, ya. Kalau madi ini air yang keluar ketika permulaan syahwat, ya, mungkin yang, ya, bagi yang sudah dewasa sudah mengetahui ketika syahwat kita sudah mulai naik, maka air ini keluar, namanya madi. Adapun wadi ini air yang keluar biasanya bekas, ya, kencing kita. Jadi ada setelah selesai kencing kita maka keluar air, ya. Nah, ini namanya air al-wadi. Allah taala bisawab. Lanjutkan, ya. Keluarnya darah, apakah tidak keluarnya darah tidak membatalkan puasa? Pertanyaan yang ke-59. Berkata seorang penanya, ya. Nah, ya. Pertanyaan ke-37. Lostan, ya. Nah, puasa ini gara-garanya. Raum dah. Pertanyaan ke-57, ya. Berkata seorang penanya, ya. Pada, ya, satu hari, ya. Nah, sudah rom betul ini sudah nih. Ya. Pada satu hari, ya, dari beberapa hari, ya, di sana ada seorang yang berpuasa. Ya. Maka dia pergi, ya, untuk melakukan pekerjaannya. Maka dia pun, ya, tertusuk paku di kakinya. Maka keluarlah darinya darah. Maka apakah darah tadi membatalkan puasanya atau tidak? Jawabannya tidak membatalkan puasa. Yang dimaukan dari permasalahan ini adalah tujuan akhirnya bahwasanya keluarnya darah tadi jikalau banyak, maka darah tadi dapat melemahkan badan orang yang berpuasa. Kemudian yang terakhir, ya, bau, ya, yang keluar dari bensin tidaklah membatalkan puasa. Pertanyaan, ya, yang ke-58, apakah membatalkan puasa orang yang mencium bau yang keluar dari bensin? Jawabannya tidaklah membatalkan puasa jikalau, dengan syarat, ya, jikalau dia tidak menciumnya dengan sengaja. Ya, dikarenakan disebutkan oleh para ulama, ya, bahwasanya kalau seorang sengaja mencium bensin ini, ya, dengan sengaja, maka bensin ini kata para ulama disebutkan ada zat di sana yang bisa memabukkan. Ya, makanya ya kalau seorang yang banyak mencium bensin, ya dengan sengaja dia hirup bensinnya, maka dia nanti pasti nanti akan mengakibatkan dia mabuk. Nah, barang siapa yang menciumnya tadi tidak sengaja, kata para ulama, seperti orang yang bekerja ya di Pertamina, atau ada yang bekerja ya di pom-pom bensin dan seterusnya yang berkaitan dengan minyak tadi, maka kalau dia minumnya atau menghirupnya dengan tidak sengaja, maka tidaklah membatalkan puasanya. Nah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab fatwa ini, dan ya kita harapkan ya bahwasanya dengan berakhirnya bulan Ramadan, ya kita tahu bahwasanya tidaklah berakhir amalan ibadah kita. Ya, sebutkan oleh para ulama, ya, ya man ta'abbada li Ramadan, barang siapa yang dia beribadah ya, dikarenakan puasa bulan Ramadan, ya, maka Ramadan itu akan berakhir. Ramadan tadi, ya, akan meninggalkan kita. Wa man ta'abbada lillah, ya, barang siapa yang dia beribadahkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah adalah zat yang maha kekal. Dan sekali lagi ya, para ulama menyebutkan ya, di antara kunci suksesnya seseorang ya, dia di dalam bulan Ramadan adalah amal ibadahnya tadi berlanjut pada bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Ya, ini di antara kunci sukses seseorang ya, ketika dia menghadapi Ramadan tadi, amal ibadahnya tadi ya tetap berlanjut ya. Bukan seperti orang-orang ya yang dia mengatakan aku akan beramal di bulan-bulan saja, nanti kalau setelah Ramadan kembali lagi kepada perbuatanku semula. Ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Jadi barang siapa yang dia beribadah dikarenakan bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini pasti akan berakhir. Tapi barang siapa yang dia beribadah karena Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala maha kekal lagi maha hidup. Dan juga kami di sini juga mengucapkan ya jazakumullah khairah ya, kami atau ana mewakili dari para peserta i'tikaf ya, mengucapkan jazakumullah khairah ya, mengucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan bagi kalian yang mana telah membantu kami ya dalam melaksanakan ibadah i'tikaf ini, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ya wahyukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisnya, man la yashkurullah la yashkurinnas, man la yashkurinnas la yashkurullah, ya barang siapa yang dia tidak pandai bersyukur kepada manusia, maka Allah juga tidak akan bersyukur kepadanya. Dan sini juga ya, kami saya lagi dari peserta i'tikaf ya, dan juga teman-teman dari peserta i'tikaf, kami di sini mengucapkan ya jazakumullah khairan atas bantuan kalian semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas ya segala amal ibadah kalian dalam membantu kami dalam ibadah i'tikaf kami, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.